Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan syakira. La ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik wahdina ila sabilika wa adkhilna fi zumratis salihin. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu melalui udara dalam kajian bedah tafsir Syekh Sya'rawi ayat yang ke-73 pada surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Wallahu wasi'un alim. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah. Dan jangan kamu percaya bahwa akan diberi kepada seorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Allah. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Pendengar yang berbahagia, ayat yang ke-73 ini masih bercerita tentang bagaimana siasat jahat dari ahli kitab untuk mengalahkan dan mengobrak-abrik bangunan Islam. Sedikit kita kembali kepada hari-hari sebelumnya, bahwa metodologi atau cara yang mereka gunakan untuk menghancurkan umat Islam, pertama lewat talbisul haqqa bil batil, yang kedua taktumun al-haqqa, yang ketiga penyusupan aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu, yang keempat wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, ketika merasa gagal untuk melakukan metode-metode yang sebelumnya, mereka mengambil sikap jangan kamu beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu. Nah, ini sudah nampak warnanya. Jadi warna Yahudi itu satu warna, Islam satu warna. Nah, jadi apa maksud mengikuti agamamu? Maka Allah menjawab di sini, tegaskan Muhammad bahwa sebenar-benarnya petunjuk adalah petunjuk Allah. Jadi kalau orang Yahudi itu, kalau dia merasa benar dengan petunjuknya dan tidak ada kepalsuan-kepalsuan situ, kenapa mereka harus takut kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Ya, kita melihat tuh satu juganya itu. Satu arah, satu tujuan, satu misi, satu visi. Nah, tapi karena mereka sudah sesat duluan, maka muncullah pernyataan, jangan kalian beriman kecuali orang yang mengikut kepada agamamu. Maka Allah membantah dan memperjelas, sesungguhnya petunjuk yang benar itu, jadi al-huda di sini adalah petunjuk yang asli, adalah petunjuk Allah. Ingat, Allah ini maha kuasa. Ayyuta ahadum mislama utitum, bisa saja dia berikan kepada seseorang seperti apa yang telah diberikan kepada kamu. Jadi orang Yahudi ini jangan merasa superioritas. Dia yang hebatnya, dia yang ya'ninya kalau bahasa kita. Nah, jadi ingat bahwasanya Allah berhak dan punya hak prerogatif yang sangat luas tanpa ada yang bisa mencampurinya. Suatu saat risalah kenabian ini dia berikan kepada orang-orang selain Yahudi, persis seperti risalah yang telah diberikan kepada orang-orang Yahudi. Atau jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkanmu dalam hujjah di sisi Allah. Apapun hujjah, apapun argumentasi yang dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi untuk mengalahkan umat Islam, termasuk tentang teologi, tentang sejarah, tentang kenabian, tidak akan pernah berhasil. Sebab mereka ya, telah mencederai agama Allah itu sendiri. Untuk urusan kenabian, qul innal fadla biyadillah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Jadi karunia kenabian, karunia harta, karunia kekayaan. Jadi di sini Allah menjamin orang-orang Yahudi dari segi pemikiran tidak akan pernah membuat makar kepada agama Islam, karena memang mereka tidak mampu untuk itu. Innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha, diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Jadi ketika Nabi Muhammad ditunjuk sebagai nabi, jangan merasa minder kepada orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim kenabian itu adalah warisan nenek moyang mereka. Tidak, itu Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nabi harus pede, percaya diri. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunianya, maha mengetahui. Kenapa? Allah tahu bahwasanya kalau Islam ini juga diturun kepada orang Yahudi, sama juga akhirnya kesesatan. Iya. Karena mereka sudah terbiasa mengolah-ngolah agama itu sendiri. Diolahnya agama ini, dipetakannya, dibuatnya nafsunya, masukkannya kesesatan-kesesatan di jalannya. Nah, justru kita harus berterima kasih kepada Allah lewat Al-Quran ini, maka terbukalah jalan ilmu pengetahuan di dunia internasional. Iya, benar sekali. Ya, kita harus terima kasih kepada Allah dengan Al-Quran ini, banyak manusia yang telah menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, ulama-ulama yang terkenal kepribadiannya, baik itu Avenrus atau Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, Al-Farabi, yang memang di dunia barat pun diakui kecerdasan mereka, yeah, dan rasional mereka yang sangat tajam. Tetapi mereka tetap orang Islam. Yeah. Dan Al-Quran, umat manusia harus berterima kasih kepada Allah, karena turunnya Al-Quran ini ternyata telah membuka tabir kebudayaan yang sangat elegan dan betul-betul normatif dan sopan. Yeah. Ketika umat ini meninggalkan Al-Quran, maka lihat sekarang, kesesatan demi kesesatan, kehancuran demi kehancuran, menganga di bumi yang fana ini. Saya pernah membaca sebuah buku George Zaidan itu. Dia mengatakan kalau kita melihat bagaimana sibuknya Eropa dan Amerika berlomba membuat senjata kimia, pada tahun 2050 di setiap kepala manusia ini sudah akan ada 100 kilo senjata kimia yang siap diledakkan. Artinya apa? Begitu meledak, hancurlah bumi ini. Tak ada satu pun selamat, termasuk yang buatnya. Nah, demikian prolog dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, ini Ustaz Zainal bisa menambahkannya. Iya, benar sekali Ustaz Hanafi. Jadi saking kan takutnya manusia ini sekarang, karena ada banyak kali boom kimia tadi, mereka mencari dunia baru. Bagaimana bisa hidup di Mars, planet Mars, tanpa ada senjata, yang damai. Jadi sebenarnya Islam mempunyai konsep bagaimana supaya dunia ini damai, bagaimana alam ini menjadi sejuk, damai, aman, sejahtera, tentram, rakyatnya makmur. Caranya satu, kata Yusuf Qardhawi, dan itu sering kita sampaikan di dalam pengajian kita ini, kalau kita sepakat pada satu musuh, dan itulah musuh kita yang paling real, yang paling nyata, yaitu setan. Setan. Akhirnya ketika kita menyatakan itu musuh kita, kalau mau berantem, berantemlah dengan dia. Habis-habisan. Walaupun bagaimana berbeda apapun, kita ini semua manusia adalah sama. Jangan saling menyakiti antar sesama, maka damailah dunia ini. Ini kan karena apa? Karena kita mencari musuh antar sesama. Jadi alat persenjataan pun besar kurang besar, canggih kurang canggih, bahaya kurang bahaya, akhirnya semua menderita. Nah, jadi konsep Islam itu sangat benar. Dan kalau kita menarik kaji kembali ayat 73 dari surah Ali Imran ini, benar sekali, sodokoglohul azim, maha benar Allah. Kul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Bahwa sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunianya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Di sini suatu pembelajaran yang paling baik, sebagaimana Ustaz Hanafi mengatakan tadi, bahwa sumber malapetaka antar umat beragama yang tiga tadi ini, Nasrani, Yahudi dan Islam, hanya karena rasa dengki dan iri. Itulah sumbernya, baghyam bainahum. Maka dalam doa kita pun jangan pula nanti umat Islam pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap Islam. Maka kita berdoa setiap selesai sholat, Rabbighfir ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Ya Allah, janganlah letakkan di hati kami ini sedikit saja rasa iri dan dengki terhadap sesama umat Islam. Karena apa? Rusak aturan main agama samawi ini karena iri dan dengki. Muhammad Ghazali dalam bukunya pernah mengatakan, untuk mengajak seluruh agama samawi dunia ini, udahlah, apapun ceritanya kita damai. Ateisme di muka bumi ini begitu merajalela. Kembalikan mereka kepada porsi keimanan yang besar yang benar terhadap Tuhan. Itu merupakan win-win solution, jalan keluar yang paling damai untuk kepada tiga agama samawi ini, bagaimana mengurangi keateisan di muka bumi ini, dekadensi moral yang begitu sudah sampai titik nadirnya, kita pecahkan bersama atas nama tiga sama agama samawi yang semuanya memiliki Ten Commandments. Iya. 10 peraturan Tuhan. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, mengesakan Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Allah ini sebenarnya sangat menarik. Udahlah, hilangkan rasa iri dan dengki antara sesama. Kita bangun dunia ini untuk menuju masa depan yang lebih baik. Itu mungkin tambahan dari saya, Ustaz Hanafi. Ya, terima kasih. Kalau kita tarik persoalan itu kemudian menjadi sebuah wacana dan realisasi, dialog peradaban adalah sebagai solusi. Sekarang peradaban Islam tengah berhadapan dengan peradaban Barat. Satu percaya dan berpegang teguh kepada nilai-nilai original dari agamanya, yang satu lagi berangkat dari rasionalitas yang kemudian mereka ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Mana yang menang? Pasti yang menang rasional. Pasti menang yang pertama. Karena Allah sendiri menjamin kemenangan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Iya. Kita bukan soal menang kalahnya. Siapa yang akan jadi korbannya? Itu yang persoalannya. Nah, akibat teori Samuel Huntington pada tahun 1994 saja telah memakan ribuan korban. Jutaan bahkan. Berapa korban di Irak? Berapa Afghanistan. Korban di Afghanistan? Berapa korban di Thailand Somalia Selatan? Yang baru ini. Berapa korban yang menjadi World Trade Center? Akibat sebuah teori yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan hakikat keberadaan manusia yang ingin damai. Makanya cocok apa kata Syekh Muhammad Ghazali tadi. Kita terjebak kepada persoalan yang tidak perlu dipersoalkan. Banyak titik persamaan antara agama samawi ini sebenarnya. Yang menjadi titik konsentrasi itu, bagaimana orang-orang ateis itu bisa beriman kepada, terserah Tuhan kepada Isa. Mau memasuk Islam, kalau dia cenderung kepada Islam, atau kepada kebetulan yang mendakwahinya orang Yahudi, tapi betul-betullah diamalkan ajaran agama itu. Dan yang kedua, ya, bagaimana dekadensi moral telah menghadang peradaban dunia di zaman modern ini, kita perbaiki bersama-sama. Yang bajunya hancur-hancuran, bajunya yang tak karuan, pakaian yang tidak karuan, ya kalau kita lihat Yahudi itu kan sopan juga itu. Ketika mereka ini, semua para agamawan baik Yahudi, Nasrani, Islam, kalau dia memang agamawannya, bajunya sama, berjubah semua. Berjubah semua. Iya. Perempuannya pun begitu. Sama. Bejilbab semua. Biarawati, yang Islam, yang Kristen, yang Yahudi, semuanya pakai jilbab. Jadi sebenarnya masih terlihat norma-norma etika yang baik gitu. Jadi kenapa kita harus berputar-putar pada titik perbedaan yang ujung-ujungnya superioritas, ujung-ujungnya kepemimpinan. Tidak akan pernah ada kepemimpinan tanpa kedamaian. Iya. Ya, Amerika sekarang mau jadi pemimpin, tapi musuhnya banyak di mana-mana. Pemimpin apa itu? Tidak diakui kepemimpinannya oleh belahan dunia yang lain. Tapi kalau dia memimpin dengan teknologinya, dengan bantuan ekonominya, dengan keademannya, dengan keputusan diplomatisnya, itu baru pemimpin. Iya. Ini bukan, ini barbar namanya nih. Iya. Jadi kita melihat ayat ini sangat konsen dengan bagaimana umat Islam ini harus muncul sebagai solusi terhadap kerawanan peradaban sekarang ini. Iya, benar sekali. Bisa itu, kita lihat itu di dalam sebuah buku yang sekarang oleh Abdul Hasan An-Nadwi yang dia mengatakan dalam buku Maza Khasrul Alam bin Hitatil Muslimin, beliau mengatakan bahwa ketika Islam dan umat Islam tidak menjadikan diri mereka sebagai solusi dari kekacauan peradaban dunia, berarti dunia sedang diambang kehancuran. Iya, benar. Mungkin benar. Pak Zainal bisa. Iya, jadi Islam itu adalah solusi karena Islam itu bergantung kepada Khalik, pencipta alam semesta, dan kita lihat pada ayat 73 ini di mana akhirnya ditulis wallahu wasi'un alim. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Artinya Allah Maha Kuasa memberikan karunia-Nya kepada setiap makhluk-Nya. Betul. Ketika Islam itu sebagai solusi, maka jaminan pegangan umat Islam itu begitu kokoh dan kuatnya. Karena karunia itu tidak akan berkurang sedikit pun pada zat Allah. Iya. Sehebat apapun Allah memberi, tidak ada kurang. Dan Allah Maha Mengetahui, Alim, siapa saja yang berhak atas karunia-Nya. Ini merupakan suatu jaminan yang tidak ada garansi jaminan lebih dari ini. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, memang hangat dan menarik perbincangan kita tentang Ali Imran 73 ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan memperkuat nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah, akidah kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita untuk berbincang-bincang lagi dan melakukan pembahasan pada masa-masa yang akan datang. Ikuti kami pada program yang sama, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Mudah-mudahan dapat menambah kesejukan pada diri kita, memperkokoh iman dan Islam kita. Kami dari Safir Al-Azhar mengucapkan asykurukum ala mutaba'atikum wa jazakumullahi khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.